Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إخوتي في الله baik ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ini ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada baik melalui 756 AM untuk Jabodetabek dan sekitarnya, 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, Lampung di 91,1 FM atau di daerah Berau di 95,1 FM atau Tanjung Pinang 96 FM, Pontianak 101,4 FM atau radio-radio lain yang ikut merilai siaran ini secara langsung, termasuk juga para pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid. Jumat yang lalu kita sudah membahas satu ayat yang menjadi dalil tentang bagaimana cara Nabi SAW melindungi Tauhid agar umatnya tidak terjerumus ke dalam syirik, dan yang menjadi motivasi beliau kenapa beliau melindungi umatnya dari syirik adalah karena karakteristik beliau yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran sebagaimana dalam surah At-Taubah 28, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, dari kalangan kalian. Sungguh berat baginya penderitaan yang kalian alami. Harisun alaikum, sangat bersungguh-sungguh untuk memberikan kemaslahatan kepada kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dan kepada orang-orang mukmin dia ra'uf dan rahim. Ada empat sifat rasul yang diutus dalam yang diterangkan dalam ayat ini: aziz, haris, ra'uf dan rahim. Nah, rauf dan rahim beliau, beratnya penderitaan yang beliau alami karena penderitaan umatnya dan kesungguh-sungguhan beliau untuk memberikan maslahat bagi umatnya, ini yang mendorong beliau harus melindungi tauhid umatnya ini agar tidak terjerumus ke dalam syirik. Kita masuki dalil kedua dari hadis. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian menjadi kuburan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat berhari raya, tempat Id. Dan bersolawatlah kalian kepadaku, karena sesungguhnya solawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Inilah hadis yang kedua. Hadis kedua ini dijadikan hadis yang pertama, dalil yang kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan, dan seluruh rawinya dikatakan thiqat. Hadis ini pun disahihkan oleh Imam Muhyiddin Abi Zakaria An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, juga dimuat oleh Syekhul Islam dalam kitab Iqtidha' Shirathal Mustaqim. Lalu beliau menyatakan isnaduhu hasanun warwatuhu thiqatun masyahir. Sanad hadis ini hasan dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang thiqat dan juga masyhur. Hadis ini terdiri dari tiga kalimat. Kalimat pertama, la taj'alu buyutakum kuburo. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian menjadi kuburan. Makna dari kalimat ini ada dua. Makna pertama, la tadfanu fiha. Jangan kalian menguburkan mayat di dalam rumah. Inilah makna pertama dari kalimat pertama dalam hadis ini, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Artinya, jangan menguburkan mayat di dalam rumah. Apakah ini maknanya haram? Nanti akan kita bahas. Ada kekecualian bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumahnya. Tapi ini kekhususan bagi beliau, karena seorang nabi harus dikuburkan di tempat dia meninggal. Sebagaimana hadis yang diterima dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ma min nabiyyin yamutu illa dufina haitsu qubida. Tidak ada seorang pun nabi yang mati kecuali dia harus dikuburkan di mana nyawanya dicabut. Di mana seorang nabi meninggal, di sana, di tempat itu pula beliau harus dikuburkan. Dan Nabi SAW meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di sanalah beliau meninggal, di dekapan Aisyah, ketika kepala Nabi SAW ada bersandar di dada Aisyah, lalu beliau meninggal. Karena itulah beliau harus dikuburkan di sana. Ini kekhususan aja bagi beliau. Ini sebab pertama kenapa Nabi SAW dikuburkannya tidak di pekuburan kaum muslimin, tapi di rumah Aisyah. Karena di sanalah beliau meninggal dan beliau harus dikuburkan di tempat beliau meninggal. Kekhususan. Adapun selain Nabi, tidak diharuskan dikuburkan di tempat meninggal. Tapi Nabi SAW, iya. Alasan kedua, karena Nabi khawatir kuburannya nanti akan dijadikan masjid. Sebagaimana pernah kita terangkan di dua pertemuan yang lalu dari Aisyah radhiyallahu anha, annahu khasyya ayyutakhadha masjida. Beliau khawatir kuburannya dianggap atau dijadikan sebagai masjid. Makna kuburan Nabi dijadikan sebagai masjid ada dua. Makna pertama, didirikan bangunan masjid di atasnya. Makna kedua, dipakai tempat sholat walaupun tidak ada bangunan. Sholat di samping kuburan Nabi SAW. Karena khawatir demikian, maka beliau tidak dikuburkan di pekuburan umum, tapi dikuburkan di tempat beliau meninggal. Dan qadarullah, Allah mentakdirkan Nabi meninggal di rumah Aisyah, maka dikuburkan di sana. Maka tidak dikhawatirkan orang-orang akan berdatangan untuk sholat karena ada Aisyah. Itulah dua sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkannya di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sebagian ulama menyatakan bahwa la taj'alu buyutakum kubura, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian menjadi kuburan. Maknanya adalah la taj'aluha mithlal qubur ay al maqbarah la tusalluna fiha. Artinya, jangan kalian menjadikan rumah itu seperti kuburan yang tidak dipakai sholat, tidak dipakai membaca Al-Quran. Karena sholat dan membaca Al-Quran di kuburan adalah terlarang. Dan inilah makna yang kedua. Jadi yang dimaksud, jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Maknanya tidak dipakai sholat, tidak dipakai baca Quran. Jangan sampai seperti itu, seperti kuburan, nggak boleh sholat, nggak dipakai sholat, nggak dipakai baca Quran. Dan ini dikuatkan oleh hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la taj'aluha qubura, jadikan oleh kalian sebagian salat kalian itu di rumah kalian, lakukan salat itu di rumah kalian, sebagian, jangan semuanya. Dan yang dimaksud sebagian salat itu adalah salat sunat bagi laki-laki, adapun salat fardu di masjid. Wala taj'aluha kubura, dan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan yang tidak dipakai sholat, tidak juga dipakai baca Al-Quran. Inilah dua makna dari hadis, jangan kalian jadikan rumah kalian menjadi kuburan. Maknanya dua, jangan menguburkan mayit di dalam rumah, dan jangan dijadikan rumah itu seperti kuburan yang tidak dipakai sholat dan tidak dipakai membaca Al-Quran. Ini dua makna. Makna mana yang benar? Dua-duanya benar. Seseorang tidak boleh menguburkan mayit di dalam rumahnya, tapi kuburkan di pekuburan kaum muslimin, pekuburan umum. Dan ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan sejak zaman Nabi SAW, lalu terwariskan secara turun-temurun sampai sekarang. Kenapa? Karena menguburkan mayit di dalam rumah terkandung banyak madarat. Madarat pertama, ini bisa jadi wasilah terjadinya perbuatan syirik, berupa diagungkanlah kuburan tersebut. Umpamanya kuburan kakeknya, neneknya yang sangat dihormati gitu ya, dicintai, disayangi, lalu gak mau dikuburkan jauh-jauh, di dalam rumah ajalah. Akhirnya bisa diagungkan. Akhirnya setiap saat dia bisa bicara ke kakeknya atau neneknya, kakek, nenek, saya sedang kesulitan ekonomi ini, tolong lancarkan. Berdoa ke si kakek dan nenek yang sudah meninggal. Dan ini syirik. Keduanya bisa menimbulkan kesulitan bagi ahli waris, karena lahan rumah peninggalan si mayit itu menjadi sempit untuk dia manfaatkan. Otomatis ruangan yang dipakai nguburkan gitu kan, tidak bisa dimanfaatkan untuk apapun, berkurang. Terlebih lagi ketika mau dijual susah, orang gak akan ada yang mau beli rumah yang di dalamnya ada kuburan. atau tanah yang di sana ada kuburan. Kalau toh beli gitu ya, maka kuburannya enggak termasuk bagian tanah yang dijual. Dan ini juga menimbulkan madarat bagi keluarga tersebut. Yang ketiga, menimbulkan kesan angker. Ih, ada kuburan, kan begitu. Dan ini termasuk salah satu wasilah syirik yang lainnya, di mana orang nanti akan memiliki rasa takut terhadap kuburan, melebihi takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah, maka sangat masuk akal, sangat logis kalau umpamanya ada larangan menguburkan jenazah di dalam rumah. Ini makna pertama, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian menjadi kuburan. Maksudnya jangan menguburkan jenazah di dalam rumah sehingga rumahnya menjadi kuburan. Kedua, makna kedua, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan yang tidak dipakai sholat dan tidak dipakai baca Al-Quran. Dan makna ini menjadi dalil bahwa tidak boleh seseorang menjadikan rumahnya kosong dari sholat, kosong dari bacaan Al-Quran. Sholatlah di rumah, jangan seperti kuburan yang tidak dipakai sholat, tidak dipakai membaca Al-Quranul Karim. Berdasarkan hal itulah, maka hadis tersebut mengisyaratkan afdolnya sholat di dalam rumah kecuali sholat fardu. Dan ini ditunjang dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Nabi SAW bersabda, afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama sholat seseorang adalah di rumahnya kecuali sholat fardu. Kalau sholat fardu bagi laki-laki tanpa uzur gak boleh di rumah, harus ke masjid. Kecuali kalau ada uzur, baik sakit ataupun hujan ataupun memang tidak ada masjid yang dekat dengan rumahnya, ya itu ada uzur, boleh sholat di rumahnya. Tapi kalau yang fardu dan ada masjid tanpa uzur, lakukan di masjid. Adapun sholat sunnah, apapun sunnahnya, maka lebih utama dilakukan di rumah. Baik dia syukrul wudu ataupun umpamanya rawatib, qobla ataupun ba'da. Kecuali sholat-sholat sunnah yang memang ada nasnya, lebih utama dilakukan di dalam masjid. Bahkan ada yang harus dilakukan di masjid dan tidak boleh di rumah. Apa contohnya? Tahiyatul masjid. Gak bisa di rumah. Namanya juga tahiyatul masjid, penghormatan terhadap masjid, ya harus dilakukan di dalam masjid. Atau contohnya adalah qiyamur Ramadan. Ya, lebih utama dilakukan secara berjamaah di dalam masjid, karena ada iming-iming dari Nabi SAW bagi orang-orang yang qiyamur Ramadan bersama imam di masjid, dia akan peroleh pahala sama dengan sholat semalam suntuk. Sholatnya paling setengah jam, tapi dilakukan berjamaah dengan imam di masjid pada qiyamur Ramadan, taraweh bahasa kita yang sekarang, maka pahalanya sama dengan pahala sholat semalam suntuk. Walhasil, hadis yang menyatakan la taj'alu buyutakum kuburo, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, artinya gunakan rumah kalian sebagai tempat sholat dan tempat membaca Al-Quranul Karim. Berdasarkan hal itulah, itulah makna dari jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Kalimat kedua, wala taj'alu qabri idan. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat id. Apa makna tempat id? Id secara bahasa ismun lima yu'tadu fi'lu, kata benda atau isim bagi segala sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan, awit taradud ilaihi, atau tempat yang berulang kali didatangi. Jadi kalau sebuah perbuatan rutin dilakukan, baik mingguan, bulanan, atau tahunan, maka itu berarti dianggap sebagai id bagi pelaku dari perbuatan itu. Atau tempat yang selalu rutin didatangi dalam momen-momen tertentu, maka tempat itu pun dianggap sebagai tempat id. Berdasarkan hal itu, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan masalah ini, kata beliau, al-idu ismun lima yu'tadu fi'luhu awit taraddud ilaihi, fa idza tadal insanu ayya'mala amalan kama law kana kullama hala alaihi al-haul sana'a ta'aman wada'an nasa fahada yusamma idan li'annahu ja'alahu ya'udu wa yatakarraru. Id adalah sebutan bagi perbuatan yang terbiasa dilakukan atau tempat yang bolak-balik dia datangi. Kalau seseorang terbiasa mengamalkan satu amalan, contoh umpamanya setiap tahun di waktu tertentu orang itu membuat makanan, masak-masak, lalu memanggil orang-orang untuk makan makanan yang dimasaknya, terus berulang tiap tahun seperti itu di hari tertentu, di waktu tertentu, maka itu juga disebut dengan sebutan id, karena dia membiasakan melakukan itu secara berulang-ulang. Wa kadzalika minal id, juga termasuk dianggap id adalah anta tada syai'an fatataraddu ilaih, engkau membiasakan melakukan sesuatu lalu berulang kali kamu lakukan. Contoh, ma yaf'alu ba'dun lahul jahlah fi syahri rajab wa huwa ma yusamma bi ziyaratir rajabiyah haitsu yadhhabuna min makkah ila al madinah wa yazuruna kama za'amu qabran nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza aqbalu 'ala al madinati tasma'u lahum siyahan. Contoh, apa yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang jahil, yang tidak berilmu, di setiap bulan Rajab mereka melakukan apa yang disebut dengan ziarah rajabiyah, ziarah yang dilakukan di bulan Rajab. Apa yang dilakukan? Mereka berangkat dari Mekah menuju Madinah di bulan Rajab. Mereka berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai ke Madinah, engkau mendengar mereka teriak-teriak histeris. Pada zaman dahulu, mereka menggunakan kendaraan himar, keledai atau kuda atau unta yang khusus Dan pada zaman sekarang, di saat teknologi sudah berkembang, mereka melakukan ziarah tersebut dengan mobil, dengan kendaraan, baik kendaraan pribadi ataupun bus yang disewa secara berombongan. Kemudian mereka melakukan ziarah tersebut rutin setiap Rajab. Setiap bulan Rajab ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap bulan Rajab ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti apa yang dilakukan tersebut sudah dianggap menjadikan makam Nabi sebagai tempat id. Dan inilah yang terlarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taj'alu qabri idan." Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat id. Ini makna yang pertama, berkunjung dalam hari-hari tertentu, baik mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Makna yang kedua, la taj'alu qabri idan, artinya la tataraddadu ala qabri wa ta'tadu dhalik. Sawa'an qayyaduhu bisanah awi bisyahr awi bil usbu' fa inna sallallahu samnaha an dzalik. Kedua, makna dari hadis itu, jangan kalian bolak-balik mengunjungi kuburanku dan membiasakan diri di waktu tertentu, baik itu dilakukan tahunan, bulanan, ataupun mingguan, karena Nabi selesai melarang hal ini. Kecuali seseorang menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada sebab, umpamanya safar ke tempat lain melalui Madinah, melalui kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh berziarah, atau para jamaah haji atau umroh, salah satu yang dikunjungi adalah Madinah dengan niat apa? Mengunjungi Masjid Nabawi, bukan dengan niat secara khusus menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi niatnya apa? Niatnya menziarahi Masjid Nabawi. Kenapa kok secara spesial diniatkan menziarahi Masjid Nabawi? Sebab sholat di sana juga pahalanya spesial. Berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Nah, niatnya ke sana. Diniatkan ziarah ke Madinah itu dalam rangka menziarahi Masjid Nabawi dan bukan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pas niatnya mengunjungi Masjid Nabawi, di sana ada kuburan Nabi, juga ada baki kuburan para sahabat, silakan ziarah. Tapi niat perginya dari negeri kita bukan menziarahi makam, tapi menziarahi apa? Menziarahi masjid. Adapun kalau niat menziarahi makam terlarang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tushaddur rihal illa ila salasa al-masajid." Jangan kalian memaksa-maksakan diri untuk mengadakan perjalanan berat kecuali ketiga tempat. Tiga tempat itu Masjidil Haram yang ada di Mekah, yang di sana ada Ka'bah. Sebab sholat di sana berapa kali lipat? 100 kali lipat dibanding Masjid Nabawi. Berarti berapa kali lipat dibanding Masjid Al-Furqan ini? 100.000 kali lipat. Makanya siapkan perbekalan, siapkan mental fisik, siapkan waktu yang panjang untuk mengunjungi Mekah, boleh. Ongkosnya juga puluhan juta, waktunya juga puluhan hari gitu kan. Silakan. Kedua Masjid Nabawi, ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Karena sholat di tiga masjid ini pahalanya spesial. Pahalanya dilipat gandakan, 100.000 kali, 1000 kali, dan 100 kali. Adapun selain ketiga tempat ini, tidak boleh kita memaksa-maksakan diri, memberat-beratkan diri untuk mengadakan perjalanan dengan bekal yang banyak dan waktu yang panjang serta stamina yang terkuras habis. Oleh karena itulah kalau seseorang berziarah ke Madinah dengan niat berziarah ke Masjid Nabawi agar bisa sholat di dalamnya, lalu sampai di sana lalu ziarah ke makam Nabi SAW menyampaikan salam atau juga berziarah ke makam para sahabat di Baqi, maka itu dibolehkan. Kebanyakan manusia ketika berangkat ke Madinah setiap hari memaksa-maksakan diri berdesak-desakan berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kesalahan. Umpamanya ketika umroh, ketika haji, sekarang ini lagi musim haji. Ketika di Madinah, setiap sholat memaksakan diri, mengharuskan diri lewat ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak lewat sana, enggak berziarah, enggak salam, kayaknya enggak afdol. Maka setiap ke sana, setiap sholat ke sana, atau minimal ba'da fajar, ba'da sholat subuh. Umpamanya jam 2 sudah ke masjid, dapat tuh di raudhah. Gitu ya. Sholat. Sampai selesai sholat subuh, enggak bisa duduk lama-lama sampai terbit matahari itu di raudhah, karena ba'da sholat subuh langsung dibubarkan oleh askar. Karena giliran para wanita tuh. Ayo, pergi-pergi, ruh-ruh-ruh gitu. Ada yang sholat, ada yang baca Quran, ada yang doa. Didorong-dorong di sana. Keluar-keluar. Ini untuk para wanita sekarang ini, gitu kan. Banyak orang yang memaksakan diri melalui makam Nabi SAW. Kadang berhenti dulu, menangis dulu, berdoa dulu. Untung kalau berdoanya kepada Allah lalu menghadap kiblat. Yang parah adalah berdoanya menghadap makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdoanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini parah ini. Jadi siapa orang yang ketika haji, ketika umroh mewajibkan dirinya untuk selalu ya berziarah ke makam Nabi selesai setiap hari, maka itu sudah menjadikan makam Nabi sebagai tempat id bagi dirinya. Sebab makna id adalah adah wa taradud, membiasakan diri dan bolak-balik secara rutin ke sana. Maka ini terlarang atau tidak boleh. Inilah kalimat kedua. Kalimat ketiga dalam hadis ini, wasallu alayya, dan bersolawatlah kalian kepadaku. Ini perintah. Nabi selesai memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Apakah perintah ini hanya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Bahkan dari Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hei orang-orang yang beriman, solawatlah kalian kepadanya dan sampaikan kepadanya salam dengan sebenar-benarnya. Ini perintah Allah. Jangankan manusia, Allah juga bersolawat, para malaikat juga bersolawat kepada Nabi SAW. Makanya kita juga diperintah bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bersalawat kepada Nabi keutamaannya luar biasa. Pertama, siapa yang bersalawat sekali ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka balasannya Allah akan bersalawat kepada orang itu 10 kali. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Siapa orang yang bersalawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan bersolawat kepada orang itu 10 kali. Allah membalas dengan 10 kali lipat dari amalan yang kita lakukan. Salawat kita sekali kepada Nabi SAW, Allah bersolawat kita kepada kita 10 kali. Ini salah satu di antara keutamanya. Salah satu, bukan satu-satunya. Dan keutamaan bersolawat kepada Nabi SAW, yang lainnya banyak. Yang menunjukkan ya kita semua disyariatkan bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apa makna solawat Allah kepada hamba? Kalau solawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendoakan Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah solawat kepada Nabi Muhammad. Apa yang dimaksud limpahan salawat Allah kepada Nabi Muhammad? Salawat Allah kepada Nabi Muhammad atau kepada manusia lain selain Nabi Muhammad, maknanya adalah pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Ada para malaikat pemikul arsy berjumlah 8. Tapi di sekeliling arsy ada para malaikat lagi yang jumlahnya hanya Allah yang tahu. Sebagian ulama menyebut dengan sebutan malaikat karubin. Nah, di hadapan malaikat sekeliling arsy itulah Allah memuji orang itu, menyebut-nyebut orang itu. Sebagaimana keterangan dari Abul Aliyah yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, salatullahi ala amdih thana'uhu alaihi indal malaikah. Salawat Allah kepada seorang hamba maksudnya pujian Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Kelompok malaikat itu kemudian disebut dengan sebutan al-mala'ul a'la. Al-mala' artinya jamaah, kelompok. Al-a'la artinya yang paling tinggi. Para malaikat disebut al-mala'ul a'la karena mereka adalah kelompok makhluk Allah yang mulia yang ada di langit, di tempat yang tertinggi. Disebutlah al-mala'ul a'la. Itulah yang dimaksud dengan salawat Allah kepada hamba, termasuk salawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya pujian sanjungan Allah kepada Nabi Muhammad di hadapan para malaikat. Demikian juga Allah suka bersalawat kepada manusia biasa selain Nabi, termasuk kita. Kita bisa enggak dapat salawat dari Allah dan para malaikat? Bisa. Caranya gimana? Lakukan amalan-amalan tertentu yang menyebabkan Allah dan para malaikatnya sholawat. Contohnya apa? Makan sahur ketika akan saum ya. Nabi SAW bersabda, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Coba, makan sahur itu kan rata-rata malas orangnya. Lagi ngantuk-ngantuknya, enak-enaknya tidur, harus bangun makan sahur gitu ya. Apalagi menunya cuma dengan asin pedak. Nasinya juga bear. Bear itu tidak pulen. Makin malas. Begitu disupport oleh Rasul SAW tentang keutamaan sahur, mendadak kita itu semangat untuk bangun. Pertama supportnya apa? Dapat salawat dari Allah dan para malaikat. Doanya dikabul lagi. Dan dapat pahala lagi. Menggugurkan dosa lagi. Dan seterusnya tuh. Apalagi amalan selain sahur yang bisa mengundang salawat Allah dan para malaikatnya? Hadir dalam majlis ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain, belajar ilmu kepada orang yang memang layak diambil ilmunya, juga mengundang sholawat. Hadis dari Abu Umamah Al-Bahili diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Syekh Ridwan Jami' Ridwan dalam kitab Tahqiq Mukhtasar Mukhtasar Minhajul Qasidin menyatakan hadis ini sahih bahwa Rasul sallallahu bersabda innallaha wa malaikatahu wa ahla samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatal hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah, para malaikat, seluruh makhluk penghuni langit dan bumi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, semut-semut yang ada di sarang-sarangnya, di lubang-lubangnya, seluruhnya bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada sesama manusia. Siapa lagi yang akan dapat salawat? Membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu bersabda man salaya alaiya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepada orang itu 10 kali. Dan salawat Allah kepada orang itu maknanya adalah pujian Allah, sanjungan Allah kepada orang tersebut di hadapan para malaikat. Apalagi yang membuat seseorang dapat salawat? Sabar. Sabar dalam hal apa? Sabar dalam 3 hal. Sabar dalam menjauhi semua yang haram. Kalau enggak sabar, awalnya aja dijauhi, lama-lama dilakukan. Enggak sabar itu orang. Untuk menjauhi hal yang haram butuh kesabaran. Sehingga continue, tegar, terus-menerus berada di dalam posisi yang jauh dari apa yang Allah haramkan. Kedua, sabar dalam melakukan perintah. Tanpa sabar enggak bisa continue tuh. Ngaji kayak begini ada yang sabar, ada yang enggak. Yang sabar mah ngajinya terus. Lagi capek, baru pulang kerja, baru kuliah, aduh sekarang ada jadwal ngaji, dia sisihkan itu kelelahan. Kelelahan hanya sementara. Ngaji hanya sebentar, paling 1,5 jam atau 2 jam. Setelah itu bisa pulang, bisa istirahat. Tapi kelelahan yang sebentar yang dipakai untuk ibadah bisa menyelamatkan kita dari murka dan azab Allah, dan kelelahan yang sangat memayahkan di akhirat nanti itu. Jadi orang yang tidak sabar bisa berhenti dari ketaatan kepada Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima seluruh takdir Allah yang buruk bagi diri. Ketika sakit, ketika ada kecelakaan, ketika ada hal-hal yang tidak mengenakan, sabar. Dalam arti tidak menjerit-jerit, tidak mengoyak-ngoyak pakaian sendiri, menjambak-jambuk sendiri, tidak memukul-mukul pipi sendiri, tidak berteriak-teriak ketika memperoleh musibah. Sabar. Menangis boleh? Boleh, asal wajar. Tapi kalau menangisnya berlebih-lebihan sambil teriak-teriak, sambil berguling-guling, itu tidak sabar. Dan sabarnya harus dilakukan pas ketika awal menerima musibah. Innamas sabru inda sudmatil ula. Sabar itu hanyalah ditujukan kepada orang yang ketika pertama kali menerima musibah dia langsung sabar. Kalau awal menerima musibah dia menjerit-jerit berguling-guling, setelah 2-3 hari baru sabar, itu bukan sabar namanya. Tapi mungkin dah capek aja jerit-jeritnya. Nah, orang yang sabar akan dapat salawat dari Allah. Berdasarkan firman Allah, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berbahagialah orang yang sabar, yaitu orang yang ketika menerima musibah mereka berkata, sesungguhnya kami semua kepunyaan Allah dan hanya kepada Allah juga kami akan kembali. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah, mereka lah orang-orang yang akan memperoleh salawat dari Allah dan juga akan memperoleh rahmat wa ulaika humul muhtadun. Jadi salawat dari Allah akan Allah berikan juga kepada orang-orang yang sabar. Itulah beberapa di antara sekian banyak amalan yang mengundang salawat dari Allah dan para malaikatnya kepada kita. Kalau kita mau bahas amal apa lagi, banyak, bisa 2 jam itu habis untuk itu. Tapi bukan itu materi inti kita. Tapi intinya salah satu di antara keutamaan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang itu dapat sholawat 10 kali dari Allah Azza wa Jalla, disanjung, dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Sebagian orang ada yang salah dalam memaknai salawat. Ada yang menyatakan salawat di sana rahmat. Bukan, salawat bukan rahmat. Apa buktinya? Buktinya Surah Al-Baqarah 155 tadi menyatakan ulaika 'alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah. Orang sabar, mereka akan memperoleh sholawat dari Allah dan rahmat. Sholawat dapat, rahmat dapat, menunjukkan sholawat dengan rahmat dua hal yang berbeda. Karena hukum asal huruf ataf maknanya mughayarah. Huruf ataf maknanya mughayarah. Mughayarah itu berbeda antara kata yang disebut dengan yang disebut berikutnya. Seperti ayat ini ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah, mereka lah orang-orang yang akan dapat shalawat dari Allah dan rahmat. Shalawat disebut, rahmat disebut, disambungkan dengan huruf ataf. Huruf ataf waw di sini menunjukkan rahmat berbeda maknanya dengan shalawat. Makanya Nabi SAW bersabda wasallu alayya, salawatlah kalian kepada aku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena sungguhnya salawat kalian itu akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Coba, siapa yang mendengar penjelasan barusan? Ada enggak orang yang menyimpulkan bahwa kita ini anti sholawatan? Enggak akan ada. Nas ayatnya jelas, hadisnya juga jelas. Kita diperintahkan untuk sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat amalan yang agung dan utama. Diperintahkan oleh Al-Quran, oleh hadis yang sahih. Dan diamalkan oleh para ulama ahlus sunnah, generasi salafus soleh zaman dahulu, dan terwariskan kepada para pengikutnya sampai sekarang. Apakah kita, saya dan antum semua juga, para pemirsa TV Roja, para pendengar radio Roja dimanapun, suka enggak sholawatan? Pasti suka, pasti suka. Bukan hanya di dalam sholat. Minimal ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut, kita sholawat. Terus ada enggak di luar itu? Ada. Ketika hari Jumat, perbanyak malam Jumat, perbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Kapan? Kapan aja, di tempat yang layak. Ketika kita di jalan naik motor, daripada manyun, daripada ngelamun, apalagi nyanyi-nyanyi, udah sholawatan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berulang kali. Tidak perlu dihitung berapa kali ini. Enggak. Mutlak berapa saja. Ya. Lalu kenapa selama ini kok orang-orang menuduh kita anti salawatan? Karena mereka salah paham. Kedua, para ulama as-salafus soleh, ulama ahlus sunnah wal jamaah, bukan melarang salawat, tapi melarang melakukan kekeliruan ketika bersalawat. Dengan cara apa? Melarang sholawat-sholawat yang di dalamnya terkandung lafaz yang maknanya berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendudukkan Nabi setingkat dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang kita larang, bukan sholawatnya, tapi kekeliruan dalam bersholawat. menetapkan waktu sholawat, waktu-waktu tertentu dengan jumlah tertentu yang waktu dan jumlahnya tidak ditetapkan oleh Nabi SAW, lalu mereka menetapkannya. Itu yang kita wanti-wanti. Jangan, silakan sholawat, tapi jangan menetapkan aturan sendiri dalam bersholawat itu. Tapi banyak orang, oh itu melarang sholawat. Sama ketika seorang ahlu sunnah melarang beberapa kebidahan dalam sholat, lalu mereka menyatakan, oh orang ini melarang saya sholat. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah kamu perhatikan orang yang melarang orang lain dari sholat? Ini orang ini melarang saya dari sholat. Dijawab oleh ulama itu, ma nahaitukum anis sholah, innama nahaitukum anil bida'i fis sholah. Saya tidak melarang kalian dari sholat, saya hanya melarang kalian melakukan kebidahan dalam sholat. Tapi salah paham, disangkanya melarang sholat. Masa sholat dilarang? Dianjurkan, diperintahkan Quran, hadis, sahabat, para ulama menyuruh sholat. Tapi jangan melakukan kebidahan dalam sholat, itunya yang dilarang. Sama dengan silakan sholawat kepada Nabi, tapi jangan berlebih-lebihan, melebihi ketentuan yang ditetapkan. Jangan menetapkan aturan tersendiri dalam hal bersholawat kepada Nabi, bukan melarang sholawatnya. Salah satu di antara alasan kenapa Nabi menyuruh kita sholawat, fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena sholawat kalian itu akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Apa maknanya? Bagaimana sampainya sholawat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dijawab, berkata Syaikh Utsaimin rahimahullah, al-jawabu naqul, idza jaa mithlu hadzal nas wa huwa min umuril ghaib, fal wajib ayyuqal al-kaifu majhulun, la na'lamu bi ayyi wasilatan tablughuhu. Pertama, kita jawab, kalau nas atau teks hadisnya, redaksi hadisnya seperti itu, sholawat itu akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada, maka ini termasuk perkara gaib. Bagaimana sampainya sholawat kepada Nabi? Ini gaib bagi kita. Maka kita katakan cara sampainya sholawat kepada Nabi adalah hal yang majhul. Majhul itu tidak diketahui. Kita tidak tahu bagaimana cara sampainya sholawat itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ada diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Imam Ibnu Qayyim Az-Zawziyah dalam kitab Jala'ul Afham halaman 22 menyatakan hadis ini sanadnya sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahina yusabbihuna fil ardi yuballighuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam salama ummatihi alaih." Nah ini. Ini ada hadis yang menerangkan masalah ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki beberapa kelompok malaikat yang muter-muter terbang. Yasihuna fil ad, bukan yusabbihuna, yasihuna fil ad. Kukurilingan kata orang senamanya. Muter-muter terbang untuk menyampaikan kepada Nabi salam umatnya kepadanya. Hadis ini riwayat Imam An-Nasai yang kata Al-Imam Ibnu Qayyim sanadnya sahih. Begitulah cara sampainya sholawat manusia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh siapa? Oleh para malaikat yang memang oleh Allah Azza wa Jalla ditugaskan khusus untuk itu. Ada para malaikat yang muter-muter terus. Karena malaikat itu banyak, tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Azza wa Jalla saking banyaknya. Ada yang khusus muter-muter menyampaikan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang muter-muter begitu melihat ada majlis ilmu, mereka turun kemudian hadir di sana dan meletakkan sayap-sayap mereka. Ada yang selalu mengikuti kita kemana saja kita pergi, melindungi kita dari musibah-musibah yang belum ditakdirkan menimpa kita, dan banyak lagi itu malaikat. Oleh karena itulah, ya, maka sampainya salawat umat ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya disampaikan oleh para malaikat yang memang ditugaskan khusus untuk itu. Inilah yang ketiga, kalimat yang ketiga. Hadis tadi mengandung tiga kalimat. Dua diantaranya larangan, satu berisi perintah. Kalimat pertama, jangan menjadikan rumah kita seperti kuburan. Artinya jangan menguburkan mayit di rumah kita, dan jangan menjadikan rumah kita sebagai rumah yang kosong dari sholat, kosong dari bacaan Quran. Jangan, pakai sholat, pakai baca Al-Quran di dalamnya. Itu larangan menjadikan rumah seperti kuburan. Kalimat kedua berisi larangan menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat id. Bolak-balik terus setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, pada waktu-waktu yang dikhususkan, itu juga terlarang. Dan yang ketiga berisi perintah solawat kepada Nabi, karena solawat kita kepada beliau akan sampai disampaikan oleh para malaikat yang khusus untuk itu dimanapun kita berada. Dan isi hadis ini dalam rangka melindungi tauhid umat. Kenapa menjadikan, melarang menjadikan rumah seperti kuburan? Agar tidak terjerumus ke dalam syirik. Kenapa tidak boleh menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat id? Agar tidak terjerumus ke dalam syirik. Dalam rangka melindungi tauhid umatnya. Atas dasar perasaan sayang Nabi, kasihan Nabi kepada kita, dan kesungguh-sungguhan Nabi untuk kemaslahatan kita, maka Nabi melindungi tauhid umat ini agar tidak tercampuri oleh syirik. Ikhwah azanillah wa iyyakum, baik yang hadir di sini, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, sore ini cukup sampai di sini. Insyaallah Jumat yang akan datang kita melanjutkan ke pembahasan dalil ketiga dari hadis tentang masalah tersebut. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Akhi Ari di Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah. Fadhol. Iya, barakallahu fiik. Kalau kita mendengar orang yang beragama di luar Islam berdoa, boleh enggak kita aminkan? Tidak boleh. Karena mengaminkan menunjukkan ada simpati kita kepada mereka. Keduanya, husnudzon yang salah tempat bahwa berdoa mereka itu didengar oleh Allah, sehingga kita pun ingin ikut mengaminkannya. Jadi mengaminkannya kita kepada doa mereka mengisyaratkan bahwa kita menganggap doa mereka akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, di samping rasa simpati kita kepada mereka. Oleh karena itu, kalau terlebih isi doanya itu umpamanya untuk keuntungan mereka, dengan menyatakan ya Allah umpamanya, berikan kekuasaan dan keluasan rizki kepada kami. Lalu kita aminkan, amin. Dan kemudian setelah umpamanya mereka punya kekuasaan dan rizki, dipakai menghantam kita. Kedua, doa mereka pasti bukanlah ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Doa mereka pasti ditujukan kepada siapa? Kepada berhalanya, kepada Yesus umpamanya. Dan aminnya kita menunjukkan kita tidak menyalahkan ritual doa mereka. Berdoa itu ibadah. Ibadah kepada siapa? Kepada siapa doa itu ditujukan? Kalau ditujukannya kepada Nabi Isa, berarti ibadah kepada Nabi Isa. Lalu kita aminkan. Maka kita mendukung kekeliruan akidah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sekali lagi, Ari? Jika seseorang salat di depan kuburan Nabi, bagaimanakah hukumnya yang disebut dengan raudhah? Iya. Raudhah, tidak mungkin kita atau seseorang salat di raudhah lalu menghadap ke kuburan Nabi. Enggak mungkin. Karena raudhah itu letaknya di sebelah kanan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kiblatnya ke arah depan sana. Jadi kalau umpama menghadap ke kuburan, ya pasti berarti tidak menghadap ke kiblat. Jadi mustahil ada orang yang salat di raudhah tapi menghadap ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mustahil. Kalau toh ada yang begitu, askar yang ada di sana tidak akan diam. Jamaah haji yang ada di sana juga tidak akan diam, walaupun enggak ada askar pasti akan dilarang. Masa menghadapnya ke kiri gitu padahal Ka'bahnya ada di depan. Gitu ya. Maka tidak mungkin, pertanyaannya tidak mungkin. Kalau toh ada, bagaimana dengan orang yang sholatnya berada di belakang makam Nabi dan makam Nabinya berada di arah kiblat? Paling begitu ya, bukan di raudhah tapi. Kita sudah jawab dan ada isyarat yang ikut yang sudah menjawab pertanyaan itu, bahwa kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ditinggikan, hanya rata lalu diberikan satu batu sebagai tanda itu kuburan. Lalu radius sekian areal pekuburan itu dibenteng di tembok dengan posisi tembok segitiga yang dibuat sedemikian rupa sehingga orang-orang yang ada sholat di belakangnya ketika menghadap kiblat dijamin tidak menghadap ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bentuk segitiga benteng itu dibuat sedemikian rupa sehingga orang yang sholat di belakang kuburan ketika menghadap kiblat tidak menghadap kuburannya itu, melenceng sedikit. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qawl Mufid seperti yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Oleh karena itu, ketika seseorang sholat di Masjid Nabawi kemudian posisinya ada di belakang kuburan ke arah kiblat, maka ketika sholat menghadap kiblat dia tidak menghadap ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan demikian tadi kepada Islam ya Pak Nusa, semoga bantu kita semuanya. Kita akan angkat telepon yang pertama. Ya halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Iya, Abu Fat di Batam. Keluarga ini luar biasa. Keluarganya begini, tolong dikubur di pekarangan yang ada, boleh nggak? Cukup Bapak tanya seperti itu. Waalaikumsalam. Iya. Bagaimana hukum menguburkan mayit di pekarangan dan bukan di rumah? Iya. Menguburkan jenazah harus dikuburkan di pekuburan umum. Tidak boleh menyendiri di kebun sendiri, walaupun sepi di kebun itu enggak ada orang. atau umpama di belakang rumah, di pekarangan rumah, baik di depan, di kiri ataupun di kanan, tapi itu bukan pekuburan umum, bukan areal pekuburan, maka tidak boleh kuburkan di pekuburan umum. Kecuali Nabi SAW karena ada kehususan untuk itu dalam nas-nas hadis yang sudah kita terangkan tadi. Kenapa demikian? Pertama, sunnah dari zaman Nabi, para sahabat, para ulama sampai sekarang, jenazah selalu dikuburkan di pekuburan umum. Itu yang pertama. Keduanya, seperti tadi, menguburkan jenazah bukan di pekuburan umum, di tanah keluarga atau tanah sendiri, timbul madarat. Madaratnya sudah disebutkan tadi. Pertama, tempat itu nanti akan melahirkan hal-hal yang berbau syirik, dianggap angker oleh orang. Orang gak mau lewat sana, walaupun umpamanya mau menuju ke masjid, karena lewat ada kebun yang ada kuburannya, gak jadi ke masjidnya karena takut. Lahirlah syirik di sini, gitu ya. Yang kedua, khawatir diagungkan, ini dikuburkan di tempat yang terpisah, pasti ini manusia istimewa, gitu. Akhirnya diagungkan. Yang ketiganya tadi, ketika tanah tersebut mau dijual, orang gak akan ada yang mau beli. Kalau toh mau dibeli, maka si kuburannya itu disisakan, tidak dibeli, atau harus dipindah ke tempat lain. Dan ini juga menimbulkan masalah baru. Berdasarkan hal itulah, maka tetap kuburkan mayit-mayit kita di tempat pekuburan umum. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Dan berikutnya kami telah mendapatkan telepon yang berikutnya. Kalau ada Bapak Asyik di Jakarta, silakan Pak Asyik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, beberapa minggu yang lalu tetangga RT saya itu kan berniat mau mengawinkan anaknya, tapi sebelum seminggu itu bapak ini meninggal Pak Ustaz. Nah kemudian mempelai ini akhirnya kawin di samping mayat itu, Ustaz. Mayatnya belum dikuburkan, Pak? Belum, jadi itu belum dikubur. Dia dinikahkan secara siri dulu, tapi kemudian dinikahkan oleh KUA. Dua kali. Iya, nah pertanyaan saya tentang mayat ini, Ustaz. Mohon penjelasan dari Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Asep di Bekasi, barakallahu fik. Bapak Rashid di Bekasi, barakallahu fik. Bagaimana hukum menikahkan di samping jenazah? Menikah di samping jenazah, baik secara syar'i ataupun secara akal, tidak bisa diterima. Secara syar'i sama sekali tidak ada dalil atau dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ataupun para ulama. Berdasarkan hal itulah, maka tidak perlu untuk langsung menikah di hadapan mayat. Walaupun si walinya bukan mayat, tapi walinya mungkin kakak kandungnya atau adik kandungnya atau wali siapa yang lebih dekat tali perwaliannya kepada si wanita itu. Maka tidak perlu. Uruslah si mayat itu sesegera mungkin. Silakan mandikan, lalu dikafani, lalu sholatkan, lalu segera kuburkan. Jangan dicampur aduk. Ia menikah, ia juga mengurus mayat. Jadi riwuhnya dua kali. Kedua, tadi disebutkan dua kali akad nikahnya. Ini juga kekeliruan yang kedua. Nikah yang pertama sirri, maksud sirri mungkin tetap rame, tapi tidak tercatat dulu di KUA, sekedar formalitas secara agama dia sudah menikah. Ada walinya, kakak kandungnya, ada dua saksi minimal, sudah dianggap sah. Lalu seminggu kemudian menikah lagi di hadapan KUA. Mana yang sah, yang pertama apa yang kedua? Yang pertama yang sah. Kalau yang pertama yang sah, yang kedua apa? Main-main. candaan saja, gurauan saja, sandiwara saja. Kalau yang dianggap sahnya itu yang kedua, ngapain yang pertama kalau begitu? Ya, oleh karena itu akad nikah dua kali menunjukkan salah satu di antara cuma pura-pura atau sandiwara atau sekedar main-main, maka ini juga terlarang secara syar'i, tidak boleh. Yang sebenarnya sudah ketika bapaknya meninggal urus dulu seperti biasa, mandikan, sholatkan, lalu kuburkan gitu ya, setelah dikafani terlebih dahulu sebelumnya tentu saja. Setelah itu, setelah reda seluruh urusan selesai, silakan menikah tanpa harus kehadiran jenazah, sebab menikah di hadapan jenazah sama sekali tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikannya, baik bagi yang hidup maupun bagi yang sudah mati. Enggak. Yang dibutuhkan oleh si mayat itu bukan melihat, menyaksikan pernikahan anaknya, bukan. Yang dibutuhkan oleh si mayat adalah segera diurus, didoakan, disolatkan, dimintakan ampunan, dan seterusnya. Itu yang sangat dibutuhkan. Enggak ada manfaat melakukan akad nikah di hadapan mayat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, mungkin terakhir sekarang. Nah, Ustaz, telepon kita yang terakhir selanjutnya, iya. Pak Zaki di Jambi. Silakan Pak Zaki. Ya, halo. Halo, Pak. Waalaikumsalam. Putus-putus. Silakan Pak. Yang jelas bicaranya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bisa ya. Pak Zaki di Jambi ya. Barakallahu fik. Bagaimana dengan sholawat badar, sholawat nariyah, munfarijah, kamilah? Pertama, perlu diketahui siapa yang menyusun sholawat tersebut. Coba tanya kepada orang-orang yang suka melakukannya, itu karangan siapa? Apakah dari nabi atau para sahabat atau para ulama atau siapa? Tanyakan. Kalau mereka tidak tahu, kita terangkan. Itu yang menyusun bukan nabi, bukan sahabat, bukan ulama. Tapi itu yang nyusunlah ahli ahli syair. Ahli syair, ahli tata bahasa Arab. Yang mengungkapkan kecintaan, kerinduan dan pujiannya kepada nabi melalui syair-syair itu. Dan mereka buta tentang tauhid. Oleh karena itu, ada pembahasan dari para ulama terhadap salawat badar, salawat yang tadi disebutkan. Seperti Syekh bin Baz rahimahullah menyoroti secara khusus. Butanya pengarang ini tentang masalah tauhid dilihat dari isi. Isinya bertolak belakang dengan tauhid. Bertolak belakang dengan ketetapan syariat. Apalagi ada beberapa lafaz dari salawat-salawat tadi yang mendudukan Nabi selevel dengan Allah Azza wa Jalla. Seperti Nabi itu bisa melepaskan semua kesulitan. Nabi itu bisa memenuhi semua kebutuhan. Nabi itu bisa melaksanakan semua keinginan. Itu tertuang kalimat-kalimat itu di dalam salawat-salawat yang tadi disebutkan. Dan itu bertolak belakang dengan nas Al-Quran, dengan hadis-hadis yang sahih, dengan ungkapan para sahabat dan penjelasan para ulama. Berdasarkan hal itulah, maka karena ketidaktahuan orang akan siapa yang menyusun salawat tadi, juga ketidaktahuan orang tentang arti yang terkandung dalam salawat tadi, ditambah ketidaktahuan orang tentang hakikat dari tauhid, menyebabkan mereka menganggap, mengumandangkan sholawat tadi adalah ibadah yang agung. Karena ibadah agung, maka ketika dilarang, bukannya nurut, malah ngambek. Ini yang banyak terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Taib, para pendengar dan juga ahli-ahli, ahli-ahli, di sini sudah masuk waktu maghrib. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka